بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاصر المسلمين، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelumnya kita telah membahas cukup panjang pembahasan Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Salih Ibn Al-Fawzan Hafizahullahu Ta'ala. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita ingin membahas pembahasan yang lain, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Ad-Duktur Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Aqidah Fillah. Kitab ini adalah kitab silsilah, kitab yang bersambung-sambung. Ada sekitar 8 edisi yang beliau tulis, dan ini adalah edisi yang pertama, Al-Aqidatu Fillah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati muallif rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sering mendengar kata akidah. Akidah. Akidah itu berasal dari al-aqdu. Aqada ya'qidu aqidatan. Yang artinya sesuatu yang mengikat. Dalam percakapan kita sering kita mengucapkan kita ini berakidah Islam. Mereka itu akidahnya menyimpang. Jadi sebenarnya kata akidah adalah kata yang populer dan digunakan di dalam bahasa Indonesia. Walaupun secara akar katanya, akidah itu bermakna ikatan. Ikatan yang kuat. Itu disebut dengan akidah. Dan akidah dalam Islam ma'asyiral muslimin adalah tuqabilu asy-syari'ah. Dia berhadap-hadapan dengan syariah, akidah syariah. Kalau akidah membahas perkara-perkara yang sifatnya batin, perkara-perkara yang sifatnya hati, keyakinan manusia, maka syariah terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya amaliyah. Yang dimaksud dengan amaliyah adalah yaitu al-ibadat wal-mu'amalat. Ini perbedaan antara apa? Akidah dan syariah. Tentunya muncul istilah yang lain dalam pembahasan para ulama, misalnya istilah usul dan furu'. Usul dan furu'. Usul artinya pokok, yang mereka maksud adalah akidah. Furu' adalah cabang, maksudnya perkara ibadah dan muamalah. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah tidak menerima ada pembagian taksim al-usul wal-furu'. Tetapi kebanyakan ulama menyebutkan hal itu, bahwa ada perkara-perkara yang usul, pokok, akidah. Ada yang sifatnya furu', artinya furu' cabang. Cabang yang muncul dari usul atau pokok akidah. Dan akidah ini ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang sifatnya sekali lagi keyakinan di dalam hati manusia. Oleh karenanya misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Dan di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan usulul aqa'id, yaitu pokok-pokok keyakinan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pokok-pokok keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Dan Rasul beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya, dan begitu pun orang-orang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan mereka semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kami tidak membedakan di antara seorang rasul pun. Jadi semua rasul kita imani, kita benarkan, kita percayai bahwa mereka telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan manusia tauhid, mengajarkan manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Allah, dan kepadamu lah kami akan kembali. Maka di sini, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan usulul aqaid, pokok-pokok akidah yang harus kita yakini. Yaitu yang pertama disebutkan di sini adalah bahwa para rasul itu dan orang-orang mukmin beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang diturunkan atas Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini sudah kita bahas panjang. Dari mulai pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syeikh Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Disambung dengan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syeikh Dr. Saleh Ibnu Al-Fauzan Al-Fauzan. Ya, kita bicara tentang beriman kepada Allah. Begitupun beriman kepada para malaikat. Malaikat itu banyak. Makhluk yang diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha fima amarahum. Mereka tidak bermaksiat atas apa-apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha fima amarahum. Mereka tidak bermaksiat sama sekali. Ya, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka memiliki sayap, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, ya, dan ada yang memiliki sampai 600 sayap seperti Jibril alaihissalam. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab yang disebutkan namanya, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Dan kitab yang menjadi pedoman kita sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul. Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam. Dan rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Mengembalikan mereka kepada kemurnian akidah, kemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan kami tidak membeda-bedakan. Semuanya utusan Allah dan kita yakini. Hanya saja ada sedikit perbedaan di dalam meyakini Nabi Muhammad dengan meyakini nabi-nabi sebelumnya. Meyakini Nabi Muhammad berarti kita melaksanakan segala perintahnya, membenarkan semua yang dikabarkan olehnya, mentaatinya dalam perkara-perkara perintah, mentaatinya dalam larangan dan lain sebagainya. Adapun kita meyakini Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yusuf dan lain sebagainya sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat mereka, adapun ajaran-ajaran agama mereka, ibadah mereka tentunya telah dibatalkan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali syariat-syariat yang pernah mereka lakukan dahulu kemudian ditetapkan lagi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak masalah, bahkan wajib kita laksanakan seperti berpuasa. Ya, berpuasa ini kan sebenarnya bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tetapi dia pun syariat nabi-nabi sebelum kita. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Begitupun salat, dia bukan hanya ada di syariat Nabi Muhammad, ada pula di syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Begitupun ma'asyiral muslimin, di antara dalil yang merangkum untuk kita inti daripada akidah Islam adalah sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang biasa kita sebut dengan sebutan hadithu Jibril, hadith Jibril alaihi salam. Satu ketika malaikat Jibril turun ke bumi dalam bentuk seorang laki-laki, ya, yang tampan, memakai baju yang putih, tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalinya, wajahnya mirip Dihyah Al-Kalbi, ya. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa itu Islam, bertanya tentang apa itu iman, bertanya tentang apa itu ihsan, bertanya tentang apa tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tentang apa itu iman, dan ini iman itu adalah akidah, maka Rasulullah merangkum untuk kita semua tentang perkara-perkara yang menjadi pokok di dalam pembahasan akidah. Apa itu? Rasulullah bersabda di hadapan Jibril alaihi salam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabih. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitabnya. Wa liqaihi, beriman dengan hari pertemuan dengannya. Wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Wa tu'mina bil ba'thi al-akhir, dan beriman kepada hari kebangkitan kelak di akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Umar Sulaiman Asqar berkata, "Idzan al-aqidatu fil Islam." Akidah di dalam agama Islam itu, hiyal masailul ilmiyah. Dia adalah permasalahan-permasalahan ilmiah, kaitannya dengan ilmu untuk kita yakini. Tidak kaitannya dengan amaliyah. Buahnya adalah amaliyah. Cabangnya adalah amaliyah. Akidah dalam Islam adalah al-masail al-ilmiyah allati sahha biha al-khabaru anillahi wa rasulihi. Yaitu permasalahan-permasalahan ilmiah yang telah sahih berita dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi beliau sebenarnya sedang menyinggung, ya, masdar talaqqil aqidah. Dari mana kita mengambil talaqqi, mengambil sumber aqidah? Amma allati sahha bihal khabaru anillah wa rasulihi. Dari apa-apa yang telah sahih dari Allah, yaitu Al-Quran, dan dari Rasulnya, yaitu Al-Ahadith As-Sahihah. Itulah sumber kita apa berakidah. Tentunya, wa mat ittafaqa alaihi salaful ummah, dan apa-apa yang disepakati oleh para salaful ummah di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallati yajibu ayyan aqida alaiha qalbul muslim tasdiqan lillahi wa rasulih. Yang mana hati seorang muslim wajiblah terikat oleh sejumlah akidah ini. Jadi hati kita haruslah terikat dengan sejumlah akidah ini. Apa itu? Beriman tentang Allah, Allah itu ada. Beriman bahwa Allah itu memiliki perbuatan rububiyahnya. Dia yang mencipta, dia yang merajai, dia yang mengatur. Meyakini bahwa Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini bagian dari sesuatu yang mengikat hati kita. Begitupun beriman kepada para malaikat, ini mengikat hati kita. Jadi hati kita diikat untuk meyakini bahwa ada makhluk yang namanya malaikat. Begitupun kita diikat untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan permasalahan al-qadha wal-qadar. Permasalahan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, beliau menyampaikan satu pembahasan yang singkat, yang berjudul, Al-aqidatu yaqinun, la taqbalu asyak. Akidah itu, sesuatu yang sifatnya yakin. Dan akidah tidak menerima adanya keraguan. Artinya kalau kita ragu, apakah setelah meninggal kita akan dibangkitkan oleh Allah, maka kita tidak berakidah sebenarnya. Kalau kita ragu ada atau tidaknya malaikat, sebenarnya kita tidak berakidah. Karena akidah itu adalah sesuatu yang yakin. Dan dia tidak menerima adanya keraguan. Jadi akidah disebut akidah karena dia adalah sebuah keyakinan yang pasti. Yang tidak terselip sedikit pun adna asyak. Ya, keraguan yang paling kecil pun tidak ada. Kalau kita sudah bisa menghilangkan keraguan, maka itulah yang disebut dengan akidah. Akidah kita tentang Allah, tentang malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qadha dan qadar. Kemudian beliau berkata, wa hatta tusbiha hadhihi al-usul aqidah la budda an nusaddiqa biha tasdiqan jaziman. Dan agar pokok-pokok yang kita sebutkan tadi menjadi akidah, maka wajib bagi kita untuk membenarkan perkara-perkara tersebut tasdiqan jaziman. Dengan pembenaran yang pasti. Pembenaran yang kokoh. Pembenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. La raiba fih. Tidak ada keraguan sama sekali. Fa in kana fiha raibun aw syakkun kanat zannan la aqidatan. Tetapi kalau seandainya kita masih ada keraguan kaitannya dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, maka itu tidak disebut dengan akidah, tetapi disebut dengan zonnan, yaitu prasangka. Tidak disebut akidah, tetapi disebut dengan apa? Zon. Apa itu zon? Prasangka. Yaqulu sahibul mu'jamil wasit, berkata penulis kitab al-mu'jam al-wasit, al-akidatu الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. Akidah itu adalah hukum yang tidak menerima keraguan sama sekali bagi orang-orang yang meyakininya. Akidah. Jadi kita sudah mengakidahi permasalahan ini. Artinya kita meyakini kebenarannya dengan pasti, dengan yakin, tanpa ada sedikit pun keraguan. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Adapun dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, Allah berfirman, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ Thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Garis bawahi kalimat mereka tidak ragu. Jadi orang yang dianggap benar-benar beriman adalah orang yang berhasil menghilangkan keraguan dari hatinya terkait dengan perkara-perkara gaib. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Wadhammal musyrikin al-murtabin. Dan di dalam Al-Quran, Allah telah mencela orang-orang musyrik yang mereka penuh dengan keraguan. Allah katakan, wartabat kulubuhum. Dan hati mereka itu dipenuhi dengan keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun. Dan mereka berada berbolak-balik di dalam keraguannya. Terjebak di dalam keraguannya. Akhirnya mereka tidak beriman. Mereka tidak berakidah. Mereka tidak membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyampaikan satu bagian yang pendek menyempurnakan pembahasan sebelumnya. Beliau katakan al-mu'taqadat. Keyakinan-keyakinan itu, keyakinan ghaibun adalah perkara yang sifatnya gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri pertama orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi perkara akidah adalah perkara ghaib. Tidak terlihat oleh indera manusia. وَيُلَاحِظْ أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي يَجِبُ اِعْتِقَادُهَا أُمُورٌ غَيْبِيَّةٌ. Dan kalau kita perhatikan, perkara-perkara yang wajib kita yakini itu adalah perkara-perkara yang sifatnya غَيْبِيَّةٌ. لَيْسَتْ مُشَاهَدَةٌ مَنْزُورَةٌ. Bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diperhatikan, tidak. وَهِيَ الَّتِي عَنَاهَ اللَّهُ بِقَوْلِ إِنْدَمَا مَدَهَا الْمُؤْمِنُونَ. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah ketika Allah memuji orang-orang mukmin, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Ini yang tadi kita baca. Yaitu mereka beriman kepada perkara yang gaib. Apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Maka beliau berkata, fallahu gaib. Allah itu gaib. Begitupun para malaikat dan hari akhir. Ammal kutubu wal rusulu faqad yatabadar annaha tushahad wa tunzar. Adapun kitab-kitab dan rasul, barangkali kita menyangka bahwa itu bukanlah perkara yang gaib. Walakinnal muradahu wal iman binisbatuhu ilallah. Tetapi yang dimaksud beriman kepada Rasul dan kitab itu gaib dari sisi penisbatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, maksudnya, kaunur rusuli mab'uthina min indillah. Bahwasanya para nabi, para rasul dan kitab-kitab itu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ini, kita katakan beriman kepada Rasul adalah gaib. Karena kenapa? Kita diikat untuk mempercayai bahwa dia diutus oleh Allah. Dan Allah gaib. Berarti meyakini Rasul, mempercayai kitab, pada hakikatnya adalah apa? Beriman kepada perkara yang gaib. Wa annal kutubal munazzalatun min indillah. Dan sesungguhnya kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Wa hadza amrun ghaibi. Dan ini adalah perkara yang sifatnya gaib. Kemudian pembahasan yang baru judulnya adalah al-aqidatus sahihah wal aqidatul fasidah. Ternyata ketika dikatakan akidah, Bukan hanya umat Islam yang punya akidah. Setiap agama punya akidah, punya keyakinan. Oleh karenanya beliau katakan ada al-aqidatus sahihah, ada akidah yang benar, ada al-aqidatul fasidah, ada akidah yang rusak. Beliau berkata, al-aqidatu laisat mukhtasatun bil Islam. Akidah itu bukan khusus milik umat Islam. Bal kullu diyanatin aw madhhabin la budda li ashabihi min aqidatin. Bahkan setiap agama, setiap mazhab, ya, wajib bagi para pemeluknya memiliki akidah. Yuqimuna 'alaiha nizam hayatihim. Yang di atas akidah itulah mereka membangun aturan mereka dalam menjalani kehidupan. Wa hadza yantabiqu 'alal afradi kama yantabiqu 'alal jama'at. Dan ini berlaku baik perorangan ataupun jamaah-jamaah. Wal aqaid mundzu bad'il khaliqah wa ila al yaum. Dan akidah itu ada semenjak Allah menciptakan manusia sampai hari ini. Wa ila ayyadithallahu al-ardha wa man 'alayha. Ya, dan sampai kelak Allah mewariskan bumi ini kepada orang yang Dia kehendaki. Yang pertama adalah al-aqidah as-sahihah. Apa itu al-aqidah as-sahihah? Hiya tilkal aqaidul lati ja'at bihar rusulul kiram. Akidah yang benar itu adalah akidah yang dibawa oleh para rasul. Wahiya aqidatun wahidah. Dan itu hanya satu saja. Li'annaha munazzalatun minal alimil khabir. Karena dia turun dari sumber yang satu. Yaitu Allah yang maha alim, maha mengetahui. Ya. Wala yatasawwar an takhtalifa min rasulin ila rasulin wa min zamanin ila zaman. Dan kita tidak bisa membayangkan akidah itu beda. Dari satu zaman ke zaman yang lain, rasul ke rasul yang itu tidak mungkin, karena turun dari satu sumber. Yang kedua, ya, al-qismu tsani yashmalu al-aqaid al-fasidah, akidah-akidah yang menyimpang. Ala kathratiha wa ta'addudiha. Jumlahnya banyak. Ya, tidak terbilang, sangat banyak sekali. Wa fasaduha nasyi'un min kauniha nitaji afkaril bashar. Dan ini tumbuh dan berkembang lewat apa? Akal, apa? Akal pemikiran manusia. Wa man wada'a uqala'uhum wa mufakkirihim, dan mereka meletakkan para pemikir dan orang-orang pintar di antara mereka. Wa mahma balagal basharu min izami sya'ni, dan sehebat apapun manusia sampai pada satu kondisi, ya, fa inna ilmahum yabqa mahdudan, ilmu mereka terbatas. Muqayyidan, terikat. Biquyudin mutaathiran, dengan ikatan yang sangat memberikan pengaruh. Bima haulahum, ya, yaitu berupa kondisi di sekitar mereka. Min adat, daripada adat istiadat. Ya, taqalid, yaitu apa namanya, kearifan-kearifan lokal dan pemikiran-pemikiran. Jadi akidah yang sesat itu akidah yang tidak dibawa oleh para nabi dan rasul, bukan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap akidah yang bukan berasal dari nabi dan rasul, tidak berasal dari kitab yang Allah turunkan, maka dia adalah akidah yang menyimpang, akidah yang sesat, akidah yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin. Kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditek. Dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi. Fleksibel, dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditek dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi. Fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du ma'asiral muslimin. Di kesempatan yang pertama sudah kita baca muqaddimah dari pembahasan kitab Al-Aqidah fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan sebagaimana biasa di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullahu rahimakumullah dimanapun Anda semua berada untuk berinteraksi, mengirimkan pertanyaan, pesan singkat baik melalui WA atau melalui telepon interaktif di dua nomor yang tentunya sudah kami cantumkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya belum diakikahkan orang tua, dan apa hukumnya kalau mengakikahkan diri sendiri? Sekarang umur saya 54 tahun dan orang tua masih hidup. Syukran. Allah alam bisawab. Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya Al-Wajiz fi kitab Al-Wajiz, dalam kitab fikihnya Al-Wajiz, beliau menukil satu riwayat bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengakikahkan dirinya ketika diutus menjadi nabi, berarti berusia 40. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan hadis ini, tetapi beliau mengatakan hadis ini bisa dipakai sebagai dalil. Ya, oleh karenanya kalau kita merujuk kepada kitab Al-Wajiz fi fikhi sunnah wa kitabil aziz, di sana dikatakan tidak masalah kita mengakikah walaupun usianya sudah lewat. Karena akikah kan hukum asalnya di hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari yang ke-21. Tetapi la mani, tidak ada halangan, tidak ada larangan seandainya kita ingin melakukannya setelah itu ketika Allah memberikan kita kelapangan. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lulu. Ustaz, saya. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Saya Lulu ya, Pak. Baik. Silakan dengan pertanyaannya. Ini Ustaz. Baik Ibu, silakan Ibu. Waktu itu saya sudah mengirim WhatsApp, tapi mungkin karena mungkin sudah dijawab sama Ustaz. Tapi baik. Karena baik, Baik Ibu, silahkan dilanjutkan saja. Tapi mungkin karena hilang ininya Ustaz channelnya. Baik. Jadi saya kehilangan itu. Baik Ibu. Pertanyaan saya ya, pertanyaan saya, apakah kita boleh memakan makanan? Iya. Ya Ibu, dilanjutkan saja Ibu. Yang dari satu keluarga, misalnya saya diundang, tapi keluarga itu penghasilan dari suaminya dari hasil riba kerja di bank, apakah dibolehkan? Ya. Baik, apakah itu saja Ibu. Saat saya mau makan makanannya. Itu saja Ibu. Baik. Ya. Baik. Baik, barakallahu ibu Lulu di. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab ya. Apa hukumnya kita memakan bertamu misalnya ke rumah keluarga kita yang bekerja di misalnya di bank yang bertransaksi dengan riba, bertransaksi dengan transaksi yang dilarang oleh agama? Apakah makanan yang dihidangkannya halal ataukah haram, tidak boleh kita makan? Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Qur'an, dalil-dalil dari As-Sunnah, kita mendapatkan bahwasanya tidak masalah seorang muslim memakan apa-apa yang diberikan oleh saudaranya. Ya, berupa sesuatu yang memang halal. Dan di antara banyak dalil ya yang kita gunakan terkait dengan permasalahan ini adalah apa yang diriwayatkan secara sahih bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahud. Ya, bahkan beliau meninggal dalam kondisi baju perangnya masih tergadai di orang Yahudi. Dan orang Yahudi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya mereka ini adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah dengan memakan harta riba. Ya, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا kata Allah, حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. Dan dikarenakan kezaliman orang-orang Yahudi itu kami haramkan bagi mereka yang baik. Dan dikarenakan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dan mereka memakan riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an bahwa orang-orang Yahudi adalah para pemakan riba. Ya, dan itu terbukti hari ini kita lihat para bankir-bankir besar di dunia kebanyakannya adalah orang-orang Yahud. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau menerima pemberian dari orang-orang Yahudi, bahkan pemberian dalam bentuk hewan yang disembelih. Sebagaimana khabar yang masyhur bahwa Nabi di dalam peristiwa perang Khaybar menerima hadiah dari wanita Yahudi seekor kambing yang telah dimasak yang ternyata telah diberikan racun di makanan tersebut. Ya, dan itu tidak masalah. Bahkan Allah secara khusus menghalalkan sembelihan mereka di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah katakan Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Hari ini telah dihalalkan bagi kalian apa-apa yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Sembelihan mereka halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Artinya kalau orang Yahudi yang berbeda keyakinan dengan kita dan mereka adalah orang-orang yang suka bertransaksi dengan riba, dihalalkan, diperbolehkan, apalagi saudara kita yang muslim ya. Karena sesuatu itu haram dikarenakan dua sebab. Terkadang sebabnya zatnya memang haram seperti babi, anjing dan lain sebagainya, ini zatnya sudah haram. Dan yang kedua, haram itu dikarenakan sebabnya, zatnya halal tapi sebabnya haram, maka itu tidak boleh kita makan. Misalnya kambingnya halal, tetapi kita tahu bahwa kambing itu adalah kambing curian. Kambing curian. Lalu kita beli dengan harga yang itu tidak boleh. Karena walaupun kambingnya halal, tapi sebabnya. Kalau ini sebabnya halal, apa yang ibu lakukan? Ibu duduk bertamu, lalu dia menghidangkan makanan, itu sebab yang halal. Bukan sebab yang haram. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silahkan Pak Saifullah. Pak Ustaz, mungkin maaf nih Pak Ustaz, nggak dengar tema nih Pak Ustaz, maaf ya. Jadi satu pertanyaan nih Pak Ustaz, mungkin penting banget kayaknya Pak Ustaz ya. Nih, jadi gini Pak Ustaz, di daerah saya nih Pak Ustaz, di daerah sini ya, bahwa ya kalau umpamanya ada kita punya kebun diurus oleh seseorang nih Pak Ustaz. Ada kebun diurus seorang, nanti kebun ini kan udah ada tanamannya kan gitu. Jadi gimana nih Pak Ustaz hukumnya? Kan menurut kebiasaan di kampung saya ya, kalau ngurus kebun itu nantinya kan apapun hasilnya di situ nanti dibagi dua sama yang pemiliknya gitu Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Iya, silakan Pak. Jadi gimana Pak Ustaz kalau umpamanya di situ ada batang batang buah-buahan mungkin Pak Ustaz ya. Batang pisang gitu Pak Ustaz atau apalah gitu ya. Tapi enggak kantas pengetahuan nyembah pemiliknya di ya umpamanya dimakan oleh si pengurus yang kebun gitu Pak Ustaz. Apakah boleh enggak Pak Ustaz tanpa izin dengan pemiliknya kan tadi bagi dua gitu Pak Ustaz. Gimana itu Pak Ustaz? Apakah boleh enggak makan seperti itu Pak Ustaz? Itu saja Pak. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Akad seperti itu. Akad seperti itu dalam Islam disebut akad muzara'ah. Akad apa? Muzara'ah. Yaitu saya memiliki kebun, kemudian kebun itu diurus oleh orang lain, bibitnya dari saya, orang lain bekerja di kebun itu, kalau nanti berbuah, menghasilkan buah, maka dibagi di antara kita hasbal ittifaq, sesuai dengan yang disepakati antara saya pemilik tanah dengan pekerja. Itu dalam Islam diperbolehkan, itu disebut dengan akad muzara'ah. Ya, dan itu diperbolehkan. Lalu bagaimana hukumnya seandainya si pekerja dia mengambil satu tandan pisang tanpa sepengetahuan dari si pemilik tanah ya. Dan padahal mereka sudah sepakat bahwa misalnya 70 30 atau 50 50 maka hukum asalnya tidak boleh ya. Al muslimuna ala syurutihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati, selama mereka tidak menghalalkan yang haram dan mereka tidak mengharamkan yang halal. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian menghakimi manusia, putuskanlah dengan cara yang paling adil. Oleh karenanya, hukum asalnya kalau memang sudah ada kesepakatan pembagian hasil dari kebun tersebut, maka tidak boleh satu pihak mengambil di luar kesepakatan yang sudah mereka sepakati, kecuali sesuatu yang remeh ya, kecuali sesuatu yang artinya sudah dimaklumi bahwa itu tidak dipermasalahkan. Ya misalnya kalau kita bicara di sawah itu ada belut, ada apalagi siput-siput, atau kalau di kebun itu ada misalnya singkong apa pucuk singkong, artinya sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak bernilai, tidak sampai merusak akad di awal, maka tidak masalah. Ya tentunya dikembalikan kepada urf kebiasaan di negeri tersebut. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Ara dari Jambi. Baik. Seseorang mengetahui bahwa doa di waktu sujud dan sebelum salam itu lebih dekat kepada pengabulan doa. Tapi orang ini merasakan lebih khusyuk hingga bisa saja meneteskan air mata ketika ia berdoa dengan mengangkat tangannya setelah sholat. Apa yang harus dilakukan orang ini? Ya tidak masalah dia berdoa setelah sholat ya, tidak masalah. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Itu Nabi tidak sedang melarang kita untuk berdoa di waktu-waktu yang lain. Tetapi Nabi sedang menjelaskan waktu yang utama untuk berdoa. Ini harus kita pahami bersama. Jadi Nabi sedang menjelaskan waktu yang utama untuk berdoa, bukan sedang membatasi waktu berdoa. Adapun waktu berdoa kapan saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku kabulkan. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa saat mereka berdoa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah berkata, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta apapun, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Tidak ada pembatasan waktu. Ya. Jadi Nabi sedang menyebutkan waktu yang sifatnya afdholiyah, keutamaan. Bukan Nabi melarang kita doa di waktu-waktu yang lain. Kalau kita merasa lebih nyaman berdoa setelah sholat, tidak masalah berdoa. Ya. Ya, tetapi ya, apa namanya, menurut saya, kita merasa senang doa dengan mengangkat tangan tidak menghalangi kita untuk tetap berdoa ketika sujud, minimal dengan doa misalnya, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atika, atau doa-doa yang artinya tidak saling menafikan sebenarnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dahulu orang tua kami pernah baiat pada kelompok yang jauh dari sunnah, tapi ia telah meninggal. Apa harus kami bayar kafaratnya karena ia ikut kelompok tersebut? Ya tidak, didoakan saja. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Berdoakan, ya Allah, Rabbi gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita doakan saja. Tidak ada kafarat apapun. Kita doakan, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Bustanuddin di Solo. Barakallah Pak Bustanuddin, silakan Pak. Nah, begini Ustaz, menyambung pertanyaan saya yang minggu-minggu lalu masalah tauhid ini, yaitu masalah perdukunan. Kan dulu saya bilang sama Ustaz bahwa seorang ibu mengobat orang bekerja sama dengan jin. Nah, kemudian dalam kurun dia mengobat anak itu, anaknya silih berganti meninggal dengan wajar. Ya, semuanya meninggal dalam keadaan ditabrak mobil. Kata orang kampung itu namanya tumbal dari ibunya. Kemudian yang dimasalah sekarang anaknya itu sudah habis meninggal, sekarang tinggal cucu-cucunya. Jadi cucu-cucunya disarankan oleh orang kampung supaya jangan kena tumbal itu, tinggalkanlah neneknya ini dari rumahnya, pindah ke kampung lain. Jadi meninggalkan neneknya ini, apakah ini termasuk boleh disarankan atau maksud bagaimana dalam agama Ustaz nih? Baik, itu saja Bapak. Atau apa saja apanya usaha dari cucunya ini supaya tidak terkena, dia khawatir dengan keadaannya seperti bapaknya itu Ustaz. Baik. Begitu Ustaz, mohon kejelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ada beberapa poin yang harus kita sampaikan. Yang pertama masalah perdukunan, tentunya jelas bahwa ini haram dalam Islam dan dia bagian dari kesyirikan. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in falatukballahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Man atakahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia benarkan yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat laisa minna man takahana au tukuhinalah, bukan termasuk umatku kata Nabi yang melakukan perdukunan dan mendatangi dukun-dukun. Ya, dan dukun-dukun ini adalah mereka kawan-kawannya syaitan. di mana syaitan membisikkan berita-berita yang dia dengar dari langit kepada dukun, tukang sihir, paranormal, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah kematian anak-anaknya. Apakah bisa dikaitkan secara langsung kepada apa namanya pekerjaan si nenek itu bahwa dia seorang dukun? Allah alam bisab, ini perkara gaib. Ini perkara yang sifatnya gaib. Kita tidak bisa memastikan sesuatu yang memang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, dan dalam Islam bahwa setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Artinya seorang tidak akan meninggal sebelum rizkinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan apa namanya meninggal sebelum memang ajalnya sudah datang. Oleh karenanya kita tidak bisa memastikan apakah ini memang benar-benar karena dia seorang dukun sehingga anak-anaknya itu menjadi tumbal ataukah tidak. Itu kita tidak tahu, ya. Kita tidak bisa memastikan kebenaran berita tersebut, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu bagaimana dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, sedangkan anak sudah meninggal, tinggal tersisa cucu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan sesungguhnya mereka, para tukang sihir itu, tidak bisa mendatangkan keburukan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mereka senantiasa berusaha membentengi diri mereka dari perkara-perkara dari sihir. Bagaimana cara membentengi mereka dari sihir? Misalnya dengan senantiasa menjaga zikir pagi dan petang. Senantiasa menjaga zikir pagi dan petang, yaitu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi di pagi dan sore hari. Begitupun membaca Sayyidul Istighfar, ya Allahumma anta Rabbi, dan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperbanyak membaca surah Al-Baqarah di rumah. Surah Al-Baqarah. Kalaupun tidak bisa dari ayat 1 sampai akhir, maka cukup 10 ayat kata Ibnu Mas'ud, yaitu 5 ayat yang pertama, kemudian 2 ayat di tengah 255 256, kemudian 3 ayat yang terakhir di penutup surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Begitupun di antara amalan yang dengannya seseorang insyaallah terjaga dari sihir itu adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Lalu apa, dan masih banyak amalan yang lain, tapi itu secara umum itu amalan-amalan yang hendaknya dilakukan. Adapun apa kewajiban mereka atas nenek mereka? Kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka hendaknya mereka tetap datang silaturahmi, menasehati, mengajak neneknya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dilakukannya adalah perbuatan kesyirikan, ya, yang bisa sampai kepada kondisi batalnya keislaman seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan, apakah salat witir 3 rakaat dilakukan 2 rakaat 1 salam atau 1 rakaat 1 salam? Allah alam bisawab, yang saya ketahui dua-duanya warid, ada riwayatnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ingin 1 kali salam silakan, yang ingin 2 kali salam pun tidak masalah. Tapi yang umum dilakukan oleh Nabi 1 kali salam. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.